بسم الله الرحمن الرحيم. Asahubi kita berbicara arti muqalafatuhu ta'ala lil hawadis. Asalnya deh, iaitu bersalahan Allah Ta'ala akan yang baru-baru. Artinya ketiadaan menyamui dan ketiadaan menyerupainya. Kita nak saling lorak kapun tempat tegak, tak sama, tak serupanya Tuhan tu. Akan suatu pun daripada makhluk ini tak serupa pada zatnya, zat Allah. Sebab apa boleh kata tak serupa zat Allah dengan zat makhluk? Kerana bahawa zat makhluk ini jirim. Apa jirim? Yang bertempat. Itu boleh kita kata fasid. Ataupun sifat kasyifah sepajaga dah, jirim yang bertempat. Dan zatnya zat Allah Ta'ala itu bukannya jirim. Itu jala sabak tak serupa tu. Sebab zat makhluk jirim. Zat Allah bukan jirim. Lepas tu kita nak tahu sedia tak sedia pergi situ. Kalau gitu zat makhluk jirim. Zat Allah tak bukan jirim. Maka orang tanya, bukan jirim bagi zat tu bila lagi? Cuba jawab. Sedia kalau lagi hatu sahabat tu kata mukhalafah Tuhan, tak ada musyikir lah, tak ada nak tanya lah. Sebelum pada ada makhluk salah dengan aku, tak ada nak tanya lah. Sahabat murak je di situ, sahabat suk je di situ. Tuhan tak serupa bagi makhluk pada zatnya, zat Tuhan. Sebab apa kata zat Tuhan tak serupa dengan zat makhluk? Kerana zat makhluk jirik, zat Tuhan bukannya jirik. Bukan jirik bila lagi? Sedia kalau. Itu kata mukhalafah sedianya. Ada makhluk pun zat bukan jirik. Kalau tak ada makhluk pun zat bukan jirik. Tetapi nak kata bukan jirik, tak reti lagi nak kata selagi tak lahir jirik. Bila lahir jirik, mungkin ni jirik. Tuhan bukan. Nak reti bukan ni kena tengok hak yang kedua baru reti bukan hak ni. Tapi hakikat wakil bukan tu sedia-dia lagi dah. Apa? Kita beli mari sebuah motor yang berwarna merah. Nah, duduk-duduk mari, masalah orang lain beli pula kamar dia pada tu warna hijau. Bila pak mari warna hijau, kata beli motor, ha, dia ni Suzuki. Hak kita apa nama ni kawah. Ha, masalah. Tak serupa. Nama kau serupa, tak serupa. Sebab apa tak serupa? Sebab hak maunya Suzuki. Hak aku bukan Suzuki. Tak bukan Suzuki ni sekarang hak ni mari ya bukan. Mulu jalo. Tak, tak bukan. Tak, daripada hak ni tak nak beli lagi. Tak bukan dah Suzuki. Tu nak tolong buka jalan. Tepat menakat ni dari kita masing-masing. Tak, tolong buka jalan. Lepas tu warna pula dah. Cahaya apa yang dia mu? Hak kawan cahaya hijau. Tak kalau hak kawan ni cahaya hijau, hak kita bukan hijau. Masa tu, kalau gitu, hak kawan bukan hijau. Maka bukan hijau nanti tak ada hak hijau ni, hak ni bukan hijau. Itu? Tak. Hak ni tak ada belu lagi, hak ni bukan hijau dah. Balas tu. Tapi nak reti dulu dah panggil hak ni merah. Mutu merah. Bohok lewat kelih hijab, panggil kata bukan hijab. Baru panggil bukan hijab, tapi hijab ni ada bawa panggil bukan hijab. Tapi wakil bukan hijab ni, serius dah. Sekali yang mutu ni bukan hijab dah. Apa itu? Nah, kalau kita Allah Ta'ala zat, ia bukan jirin. Ni tak nanti ada jirin. Tak ada jirin pun dia bukan jirin. Tapi tak lepi nak panggil bukan jirin, mereka ada jirin bawa panggil. Sebab tu kata mukhalafah lil hawadih. Belum ada hawadih. Nak kata mukhalafah macam mana? Itu saja tak terkata saja, tapi wakilnya mukhalafah dah. Bukan jirim sediakan lo. Itulah orang dah kata mukhalafah tu sediakan lo. Tapi kita tak tahan di situ tu, mari dia tanya pas belum ada makhluk kalau hanya kapo. Molek juga tempat dia mencekir muka dia tak cari gu. Pada gu tak ada lagi, dia tak jumpa dengan siapa. Kena juga ke dia. Patutnya mari dia tanya, dia punya belik-belik tu. Cari gufa tu dia ni pun sahur lagi cari nak wayak menggotong gana ke tu dah. Tak ada ya Allah je yang ada. Kan Allah walam yakun syai'un ghairuh. Datang pada hadis kata Allah ada yang lain tak ada cara. Kalau dia mau kita tanya belum pada makhluk ada Allah Ta'ala kalah hanya siapa. Buk cari dia nampak gu, cari gu lalu, cari-cari tak ada nak katok, salah hanya muka tak ada. Nanti dia, nak lepas lagi. Ini cari lagi. Belik sama belik, hilang. Nanti dia, dia tak tersau di mulo lagi dah. Yang ada lagi dia tak terupang, yang tak ada, dia tak cecek di mulo lagi. Tapi dah dia mulut tekan salahnya siapa, kawin nak ayat tak ada, apa ketai kot yang tak ada, hilang. Kesalahan yang muka tak ada. Ada tengah kata kesalahan yang baru yang pada tanduk ilmu. Hanya dia ada aja lah. Mana ni lagi ni. Nah, nak buat ada. Kalau kita nak rakyat kata, hey, mutu kita berbeli sebutir, tak reti lagi nak panggil tak serupa. Tak reti nak panggil tak serupa. Bila ada hak sebutir lagi, mari lagu lain, baru boleh reti lagi kata tak serupa sabit padu dengan hak ni. Sabit padu dengan hak ni, padu tu barulah padu tu. Mana kalau padu pak ngerti kata oh, tak serupa weh hak ni hak ni hak ni hak ni tak serupa baru panggil tak serupa wakil tak serupa tu sedia dah kerana maknanya sebab apa tak serupa sebab hak ni giring ah ngerti hak ni bukan giring tak bukan ni sedia kalau lagi bukan giring bukan baru je bukan giring ni dulu giring bukan ah saya nanti dek alhamdulillah. Jadi apa sih nak beralih ni? Anak beralih kan? Anak beralih di pada ayat kedua. Dan tiada pula menyamai akan dia akan Allah Taala tu. Ada tak? Dan tiada pula menyamai akan dia akan suatu daripada makhluk. Ia panggil orang mengaji idopak kepada makhluk lah. Bila nak susun kedai ibarat bunyi gini lah. Dan tiada pula menyamainya Allah Taala akan dia akan suatu daripada makhluk. Itu juga ibarat. Karena orang mengaji ibarat dia idopak tu idopak tu. Sebab tadi ibarat gini, patah tadi. Tiada menyamainya Allah. Dan tiada menyerupainya Allah. Tiada menyamai akan suatu daripada makhluk. Manakala ayat kedua, dia kata, dan tiada pula menyamai akan dia. Ha, tu kita nak tanggung idopak apa? Idopak pada mapu'u. Bila idopak mapu'u, kedua ibarat, dan tiada pula menyamainya Allah Ta'ala. Akan dia akan suatu daripada makhluk. Ha tu ibarat kita kena halusi bagi orang pejabat kita. Kalau tak halusi kita faham apa silap. Apa kita orang telinga tak ada nak-nak dah tu. Kita nak pergi selalu, nak witi selalu dah. Nah tapi timai kepada orang kita. Lepas tu kita timai umumnya. Nah ayat anah. Satu bersalahnya tak serupa Allah berminyak makhluk pada zatnya zat Allah. Dan tiada serupa Allah akan suatu daripada makhluk tu pada sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Sifat Allah pun tak serupa juga dengan sifat makhluk. Bapa tu? Ha, kerana yang boleh kata tiada menyerupai juga tu. Kerana bahawa sifat-sifat makhluk ini Arab. Apa arah yang bertengap pada giring. Atau yang mengaji kalau nama ibarat dia panggil sifat kasyifah. Pedah wak mari dibayar ni wak. Nak mengata diri kau bukan nak kait dah. Dia kerana gini pedah mengaji. Bila wak mari yang sifat yang bertengap di giring. Wak mari yang apa? Sifat pada na'ak. Na'ak wala apa pedah? Nak mengkait. Kalau nak kait, arti ada sepak. Nak sepak wak mana? Kalau tak ada pasal kata sifat hak dia tak bertengak pun ada lagi tu. Tak sebut kata sifat bahasa dia bertengak di giring. Kata orang Maria tu, kena tanya kata sifat ke sifat yang dia tak ada. Ataupun tanya atas hadah air tepiria. Maknanya, kerana sifat-sifat makhluk ini arak itu sifat. Apa arak? Ialah yang bertengak pada giring. Maknanya tak pasti mana arak. Itu bagi orang yang kita tak ada tahu lah tu cara-cara. Ha, ada betul lah. Ha, ha, mana? Bertengak juga, bertengak cara itu. Bertengak pun bertengak maknawi. Bertengak maknawi betul bahasa bertengak burung tak ada hal kayu itu dah. Bertengak maknawi. Bertengak hisi itu macam burung tu bagi dengak, dengak tak ada hal kayu. Itu giring sama giring. Giring-burung tidak ada hal kayu, tak. Tengah tu tengah hiki. Ada Tuhan ni panggil tengah maknawi dalam pengertian kita tengah. Kita kuning ni duduk bertengah di air. Putih duduk tengah di air. Tengah-tengah maknawi. Yakni satu lagi ibarat kata putih-putihnya di diri. Sama ada tupan tu kadang-kala tupan secara aduh atau arak. Kadang-kala tupan secara itu je. Itu tak tanya arak. Ini sesak sahaja mata tinggi rendah. Bolak sesak. Ha, sebab tu paling pentingnya kena turun yang dia percaya apa kita, apa arak, beza dua tu, apa dia, tadu dua tu. Apa diri, apa zat, tadu dua tu, apa dia. Ha, sebab tu tanya alat untuk nak menahai kita pada mukhalafah, kena itu di sini. Bukan mestinya, tapi masalah mala yakunu wajibu illa bihi, sehuwa wajibu. Kalau di sana tak itu terhati, kena sini, kena sini. Kena sini dulu. Kalau orang pahaya di sana tak berada sini, tak ada apa. Maksudnya hak ni, ke hak ni. Sebab kata kita nak ke air, tak boleh air melecah menggali telaga. Mesti gali. Wasilah saja, wasail saja gali. Tiba-tiba lah ni tak payah gali, dah air tu lihat tapak tangga. Tak ada payah gali, gali apa lagi. Begitu juga Allah pahaya tak melalui jirai Arab. Tak ada asalah. Sebab air tu lipah tangga tu kecur, gali apa lagi telaga. Kalau gitu masalah kita pahaya dari sana tak semua ngerti Arab jirai. Comelah, tapi 10 hari tak ada sahaja. Kita duduk capa puluh-puluh tahun, tak ada semua baca peli lagi. Hanya-hanya berubah kecil isap motor, dia cepat dengan dalam itu. Mesti pakai dalam. Ada telaga dah dalam, tak ada mata nak bawa air dalam. Kata saya dalam. Jangan ini. Hanya sebab itulah, nak leti di sana tak leti, macam nak leti sini. Ataupun leti di sana tak begitu molek, tak payah molek atau diri arah. Mesti kita kena tahu, apakah diri? Apakah arah? Apakah dia diri dengan jak? Apakah dia sifat dengan arah? Tahai di sini, tahai di sana. Sebab apa? Sebab dia kata, sifat Tuhan bukan arak. Apa terbeza sifat dengan arak? Sebab dia kata, zat Tuhan bukan jiring. Apa jiring apa zat? Sebab tahai sini, sana belik kali. Bila kita tahai, jiring apa? Jiring ni, benda ada, bahasa bertepat. Ada pun zat ni, zat yang ada buat diri. Umum, tiap-tiap arak jiring, ialah zat. Tidak, tiap-tiap zat tu, jiring. Sebab tu zat makhluk, mana ni? Mana ni kita ada berapa? Kita ada nak berapa benda? Benda tahayahan mana ni? Benda tahayahan mana ni? Itu dah lain saya kena belisai. Tak serupa Allah bagi makhluk. Sebab apa? Sebab zat makhluk berdiri. Zat Allah bukan diri. Mesti kenapa nak ada zat apa diri dengan-dengan-dengan? Zat. Jadi maya ilmu khusus. Tiap-tiap diri ialah zat. Maka istilah. Tiap-tiap zat tak mesti diri yang penting zat. Pada ke zat Allah Ta'ala, bukan diri. Masa tu tak serupa. Zat makhluk, diri. Masa tu tak serupa. Apa diri? Diri ni benda zat yang bertempat. Bila zat yang bertempat, diri ni selalu. Pada tu zat makhluk, ialah kami diri. Sama ada diri yang kasih, macam kita oya kayu batu ni, dan diri yang lapis, macam letak dan sebagainya. Yang diri. Bila diri, mesti bertempat. Dan kalau zat Allah tak berdiri, tak bertepat, tu pasal dia tuduk tak tepat, tak apa, tak tu. Jadi kalau berdiri tepat, mana zat Tuhan ialah diri. Zat ialah diri, diri ialah zat. Jadi belajar ni dua tu. Tiap-tiap zat ialah diri, tiap-tiap diri ialah zat. Nama mutaradir antara zat dan diri. Ada pengajian kita alih sana, tak? Zat umum, diri khas. Umum khusus mutlak. Begitu juga antara sifat dengan arak. Arak ni khas. Sifat ni umum. Mana? Arak-arak ni sifat yang ada di diri. Itu yang arak. Macam tiling di air ni, putih di kain ni, kita ada rambut dan sebagainya. Soro yang ada dalam semua tu sifat yang arak. Ada pun mana kalau kata sifat, umum pada kata arak. Terkadang sifat saja tak boleh kata arak. Macam sifat kudrak, sifat iradah Allah Ta'ala. Sifat ma'ani tapi tak boleh kata arak. Kenapa? Nak kata arak tu sifat yang ada di diri. Boleh tanya arak. Maka sifat Allah Ta'ala ada di zat yang bukan diri. Nak tak boleh tanya arak lah. Sebab tu lah zat Allah tak tupanya zat makhluk. Kena zat makhluk diri dia bukan. Sifat Allah Ta'ala tak tupan sifat makhluk. Kena sifat makhluk arak. Sifat Allah bukan arak. Tu nampak dia tak tupan. Ya tengah situ sama tu lah. Itulah sebab tu. Nak Allah dek tahan sangat. Kenapa nak jadi peluruh. Pada mana pusing lagi jadi nampak mengalahinya. Ada tak tahu mana boleh dalam setiap yang ada tak bertepak. Tak boleh terima, tak boleh jadi yang bertukar dah makhluk. Makhluk gitu lah, mesti tu dia makhluk, mesti tu mana Isa. benda ada tak tepat. Oh, boleh terima. Bunyi kita tanya. Bunyi kita yang suka tak makna tak, tak boleh terima. Ya, kita pun tak boleh terima kalau makhluk. Tetapi Allah ni adakah makhluk juga? Allah adalah khaliqul makhlukat. Allah yang menjadi kesian makhluk. Allahu khaliqu kulli syai. Sebab itulah zat dia telah satu syai. Zat dia yang tak berdiring. Sifat dia tak arah. Haa, itulah kulit kita tak putus. Lazim daripada tak diring tak arah, tak bertepak, tak jihak, tak dia di ekor dia. Dalam hati ni. Memang itu dia. Memang itu. Tapi kalau ada makhluk yang kata bertepak, dia lazimnya berjihak. Tak lagi lah. Nanti tu tetap tu nukah dah jadi berselisih ni lah ini. Nukah di mana tak? Serupa pakat kata tak serupa belakang. Nak itu je. Habis. Nah, dia katanya kerana sifat Allah Ta'ala itu atau kerana sifat makhluk itu adalah arah. Ya lah dah. Kerana sifat, kerana bahawa sifat-sifat makhluk ini arah atau arah yang berpengak pada diri. Mudah-mudah kata benda yang ada di diri. Macam segala warna, segala bau, apa dia? Bau hapok, bau tuak, semua itu arah. Nah, segala rasa, kecapan, nasi, macam mana, semua itu sifatnya arah. Dan menisan asya dia. Dia terkesan pengak apa? Arah yang berpengak pada diri dan menisan asya dia. Asya diri menyusah pada bertempat. Tapi tu kalau zat tu tak jiring, sifat ada di zat tak ada sama arah. Bila zat tu jiring, sifat ada di zat yang jiring, sifat tu arah lagi. Sebab tu putus kita ni, sifat maknanya lagi arah. Tanah sejuk yang ada di tubuh kita ni, sifat lagi arah. Karena tubuh kita ni jiring. Kalau itu kederat irada Allah Ta'ala, ada pada zat Allah Ta'ala, zat bukan jiring. Maka sifat yang ada pada zat Allah maknanya, hanya sifat maknanya saja tak ada sama arah. Ini kena tahu situ. Dia. Habis-habis istilah ni penting. Bila lahir istilah, kita kena teruk percaya dalam istilah hak. Panggil-panggil dia dihantar oleh ulama-ulama radhiyallahu ta'ala. Kita kesak istilah hak, kesak kita jalan. Sebab itulah kita kena istilah ni, kita kena teruk kah. Dengan ahli yang tidak pernah dari segi sesuatu tu. Baiklah. Dan tiada menyambut itu. Kerana bahawa sifat-sifat makhluk ini arah. Dan, tak ada lagi. Dan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah Ta'ala itu bukannya arah. Apakah bukan arah itu tak serupa? Maka sifat bukan arah bila? Kedua kalau lagi ada makhluk, tak ada makhluk, ada sifat makhluk, ada arah, tak ada arah. Pasal sifat Tuhan bukan arah. Kedua kalau. Kerana sifat Tuhan tak ada hak yang baru. Malaikat dia panggil af'an, sifat af'an. Itu kita kotilah. Tadi di situ. Nampaknya baca tu sebaru dua. Tak ada Allah lah. Dia paling penting kita nak uti. Itu dia. Dan tiada menyambungkan dia pula pada af'an. Wallahu a'lam.